Sekian lama berlalu, dirimu dalam hidupku. Kini kau hadir kembali, mengingatkan kisah cinta kita. Ku tak ingin jauh dalam pelukmu, meski ku tahu kau bukan milikku. Kenangan yang indah yang tak mungkin hilang, sejenak satukanlah rasa rindu kita. Meski ku tahu kau bukan milikku.